Kalau kangen suaraku, kamu tinggal komen saja. Kalau mau bertemu, kamu tinggal cari aku. Apakah kamu cinta? Apakah kamu sayang? Aku mau bersahabat sama kamu. Kalau mau jadi aku, kamu tinggal main TikTok. Kalau mau tengok aku, kamu tinggal buka YouTube. Apakah kamu cinta? Apakah kamu sayang?